Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita memasuki beberapa ayat terakhir dari tafsiran Quran surat Ali Imran, tepatnya mulai di ayat yang ke-197. Kita mulai dari ayat itu, kemudian ayat-ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mata'un qalil, kebebasan orang-orang kafir bergerak dalam kehidupan dunia hanyalah perhiasan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka nanti dalam kehidupan akhirat adalah jahannam. Wabisal mihad, dan jahannam merupakan tempat yang paling jelek. Tafsirannya, qala mata'un qalilun za'ilun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bahwa kebebasan yang dirasakan oleh orang-orang kafir dalam kehidupan dunianya hanyalah perhiasan yang sedikit, za'ilun, yang akan hilang. Thumma yakunu masiruhum yaumal qiyamah ilan nar, kemudian tempat mereka nanti pada hari kiamat adalah neraka. Wabi'sal firash, sedangkan neraka adalah sejelek-jelek tempat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak terbuai, tidak tertipu dengan kebebasan yang mereka miliki dalam kehidupan dunia. Berikutnya ayat yang ke-198. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, orang-orang yang beriman, maka bagi mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu sebagai tempat tinggal bagi mereka yang disiapkan oleh Allah. Wa ma indallahi, dan apa saja yang ada di sisi Allah itu adalah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Tafsiran dari ayat ini, lakinnal ladzina khafu rabbahum. Allah menjelaskan bagaimana perbedaan antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang kafir selesai sudah, bahwa tempat mereka itu di neraka, di dalam kehidupan akhirat adalah neraka, jahannam. Adapun orang-orang yang bertakwa, kata Allah, lakinnal ladzina khafu rabbahum. Ya. Orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, wamtathalu awamirahu, dan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtanibu nawahihi, serta meninggalkan larangan-larangannya, qad a'addallahu lahum jannatin. Allah telah janjikan untuk mereka surga-surga. Ini perbedaan. Orang-orang kafir tempatnya neraka, sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, Allah janjikan bahwa mereka tempatnya di surga. Surga-surga tajri min tahti qushuriha wa asjariha al-anhar. Mengalir di bawah istana-istananya, wa asjariha, dan pohon-pohonnya, al-anhar, sungai-sungai. Tidak hanya satu sungai, tapi banyak sungai, dan itu yang membuat surga semakin indah. Ya, itu yang membuat surga semakin indah. Ya. Sebuah taman di dunia, kalau di sana ada banyak air yang mengalir, maka ini akan menambah kesejukan dan keindahan, apalagi surga. Apalagi surga. Mengalir sungai-sungai di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya. Wa hiya manziluhum ad-da'im la yakhrujuna minhu. Surga-surga itu adalah tempat tinggal bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Selama-lamanya. La yakhrujuna minhu. Mereka tidak akan keluar darinya. Kemudian Allah jelaskan di ayat itu, wa ma'indallahi a'zamu wa afdalu li ahli ta'ati. Apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih agung, jauh lebih besar, jauh lebih utama, jauh lebih baik bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Mimma yataqallabu fihi alladhina kafaru min na'imid dunya. Daripada kebebasan yang dirasakan oleh orang-orang kafir dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi kalau mau dibandingkan, maka tidak sebanding. Kenikmatan yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman di akhirat, jauh lebih sempurna dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya pun dikatakan mata'un qalil, perhiasan yang sedikit saja. Ya. Jadi persoalannya tinggal kita bersabar. Persoalannya tinggal kita bersabar, terus melakukan ketaatan, dan jangan tertipu dengan kebebasan yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Nah, karena tempat tinggal kita itu bukan dunia. Ya. Tempat tinggal kita bukan dunia. Dunia itu hanyalah kehidupan sementara. Nah, kehidupan yang harus kita kejar itu adalah kehidupan abadi di akhirat. Dan yang menjadi cita-cita kita adalah surga. Ya. Ayat yang ke-199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billahi wama unzila ilaikum wama unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna biayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaihim, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat, Injil. Khashi'ina lillah, mereka menampakkan ketundukan kepada Allah. Dan mereka pun tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka mereka adalah orang-orang yang disiapkan pahala oleh Allah di sisinya. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat cepat perhitungannya. Nah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita bahwa di antara ahli kitab juga ada yang beriman. Beriman kepada Al-Quran, sebagaimana mereka juga beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada kitab Injil. Dan mereka kalau sudah seperti itu keadaannya, maka mereka muslimin, mukminin, sehingga layak bagi mereka untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Tafsirannya, qala wa inna ba'dhan min ahlil kitab la yusaddiqu billahi rabban wahidan wa ilahan ma'budan. Wa bima unzila ilaikum min hadzal Qur'an wa bima unzila ilaihim min at-taurati wal injil mutadhallilina lillahi khadi'ina lahu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-199 bahwa sebagian dari ahli kitab Yahudi, Nasrani, ada yang membenarkan Allah Rabban wahidan sebagai satu-satunya Rabb, wa ilahan ma'budan dan sebagai satu-satunya ilah yang diibadahi. Membenarkan apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Al-Quran, dan juga membenarkan apa yang telah diturunkan kepada mereka dari kitab Taurat dan Injil. Mutadhallilina lillah, mereka menampakkan kerendahan di hadapan Allah. Khadi'ina lahu, dan tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Allah, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila min hitamid dunya. Kata Allah di ayat itu, mereka, sebagian ahli kitab ini juga tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Min hitamid dunya, dari perhiasan-perhiasan dunia. Wala yaktumuna ma anzalallah. Mereka juga tidak menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan. Wala yuharrifunahu kagoirihim min ahlil kitab. Mereka juga tidak merubah, ya, isi kitab seperti ahli kitab pada umumnya yang lainnya. Ulaika lahum thawabun 'inda rabbihim yauma yalqaunahu. Maka bagi mereka ada pahala yang besar di sisi Rabb-nya pada hari mereka berjumpa dengannya. Fayuwaffihim iyyahu ghaira manqus. Pahala itu akan Allah berikan secara sempurna kepada mereka tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sudah lewat bersama kita sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun dari kalangan hamba. Hatta ahli kitab, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, ya, tunduk di hadapan Allah, menampakkan ketaatan kepada Allah, maka ya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan membalas mereka dengan balasan yang besar. Innallaha sari'ul hisab. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat perhitungannya. Ya. Sangat cepat perhitungannya. La yu'jizuhu ihsa'u a'malihim wa muhasabatuhum 'alaiha. Ya. Tidak akan membuatnya lemah banyaknya amalan-amalan mereka dan perhitungan-perhitungan atas amal yang mereka lakukan. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh hamba, tetap Allah akan mampu untuk menghitungnya. Ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab. Nah, cepat perhitungannya. Ikhwan fil din rahimakumullah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-200 dari surat Ali Imran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Nah. Bagaimana tafsirannya? Qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Allah menghimbau orang-orang yang beriman di ayat ini. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya adalah yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan syariat-syariat-Nya. Dihimbau oleh Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan Allah, membenarkan Rasul-Nya, mengamalkan syariat-Nya. Apa himbauannya? Isbiru, bersabarlah kalian. Ala ta'ati rabbikum, di atas ketaatan kepada Rabb kalian. Sabar, karena memang melaksanakan ketaatan butuh kesabaran. Apalagi di zaman di mana mayoritas orang lebih cenderung senang melakukan kemaksiatan dibanding ketaatan. Jelas, kesabaran adalah hal yang sangat dibutuhkan. Kalau tidak, maka kita akan terbawa justru melakukan kemaksiatan kepada Allah waliyullah. Maka kata Allah, isbiru, bersabarlah kalian. Sabar. Sabar melakukan ketaatan. Wa ala ma yanzilu bikum min dhurrin wa bala. Dan sabar dalam menghadapi apa yang menimpa kalian dari bahaya dan bala, ujian, cobaan. Karena hidup itu penuh ujian, ya. Hidup itu penuh ujian, hidup itu penuh cobaan. Dan ini semua butuh dihadapi dengan kesabaran. Butuh dihadapi dengan kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran, maka banyak orang yang putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup, dalam menghadapi ujian. Karena ujian itu selama kita hidup di dunia akan terus datang. Kita tidak selamanya mendapatkan kebahagiaan. Ada saatnya di mana kita akan menghadapi hari-hari yang sulit buat kita, berat buat kita. Disinilah butuh adanya apa? Kesabaran. Hadapi semua itu dengan kesabaran dan keyakinan, kita akan selamat. Kata Syekhul Islam, fabis sabri wal yaqin tunalul imamah fid din. Dengan sabar dan yakin, maka kepemimpinan dalam agama itu akan dapat diraih. Kepemimpinan dalam agama akan dapat diraih. Kita sebagai orang-orang yang beriman, doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri, wa dhurriyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk pandangan kami, penyejuk mata kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin atas orang-orang yang bertakwa. Semua itu bisa diraih dengan as-sabr wal yaqin, kesabaran dan keyakinan. Jadi dua hal yang kita butuh sabar di dalamnya. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi segala kesusahan, kesulitan, ujian hidup. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada ujian, enggak ada tantangan dalam hidup. Adanya ujian, adanya kesulitan itu untuk supaya kita belajar banyak darinya. Supaya kita lebih dewasa, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Semakin tunduk kembali bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa ada ujian, tanpa ada kesulitan, kita akan lalai hidup. Tapi dengan adanya kesulitan, dengan adanya ujian, kita akan selalu tersadarkan. Segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ghalibu a'da'akum fis sabri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasabiru. Isbiru wasabiru. Dan kuatkanlah kesabaran kalian. Artinya, ghalibu a'da'akum fis sabri. Kalahkan musuh-musuh kalian itu dengan kesabaran. Kalahkan musuh-musuh kalian dengan kesabaran. Banyak musuh kita, musuh orang-orang yang beriman. Bukan hanya musuh yang kelihatan, orang-orang kafir, diri kita sendiri juga musuh, mesti kita tundukkan. Setan musuh jelas, hawa nafsu musuh kita, dunia harta benda juga musuh kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa jihad yang paling utama adalah pertama jihadun nafsi, jihad melawan jiwa, melawan diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Yang kedua jihadul hawa, jihad melawan hawa nafsu. Yang ketiga jihadus syaitan, jihad melawan setan. Dan berikutnya jihadud dunia, jihad melawan dunia. Nah, ghalibu a'da'akum fis sabr, kalahkan musuh-musuh kalian dengan kesabaran. Ini yang terkandung dari himbauan Allah Azza wa Jal, sabiru, kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, hatta la yakunu ashad dasabran minkum, hingga tidak ada ya, seorang pun yang lebih kuat kesabarannya daripada kalian. Ya. Kita menang melawan orang-orang kafir karena sabar. Ya. Kalau tidak sabar, kita akan kalah. Ya. Kita menang melawan kesulitan, kesusahan juga dengan sabar. Kalau tidak, kita akan kalah. Ya. Kita menang melawan ujian, cobaan juga dengan sabar. Nah, qala wa aqimu ala jihadi aduwi wa aduwikum. Kemudian Allah juga menghimbau yang isinya aqimu ala jihadi aduwi wa aduwikum, tegakkanlah jihad melawan musuhku dan musuh kalian. Kalau di ayat tadi bahasanya warabitu, tetaplah bersiap siaga. Ya. Wa khafullaha fi jami'i ahwalikum. Kemudian kata Allah di ayat tadi wattaqullah, maknanya khafullaha, takutlah kalian kepada Allah fi jami'i ahwalikum, dalam segenap keadaan-keadaan kalian. Raja'a an tafuzu biridha'i biridahu fid dunya wal akhirah, dengan harapan agar kalian berhasil mendapatkan keriduan Allah di dunia dan akhirat. Kalau berhasil mendapatkan keriduan Allah di dunia dan akhirat, maka akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita memasuki tafsiran dari Quran surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ya. Yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yang menjadi pasangannya. Bila jiwa itu laki-laki, maka Allah ciptakan perempuan yang menjadi pasangannya. Wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah kembangbiakkan dari kedua jiwa itu rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian selalu meminta dengannya. Wal arham, dan sambunglah tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Ini ayat yang pertama. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhan nas khafullaha waltazamu awamirahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap manusia di ayat ini, wahai sekalian manusia, khafullah, takutlah kalian kepada Allah. Dan komitmenlah kalian untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtanibu nawahih, serta jauhi larangan larangannya, ya. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ini masuk dalam kerangka takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fahuwa alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Taala tegaskan bahwa Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Apa maksud Allah menciptakan manusia dari satu jiwa? Qala hiya Adam alaihi salam, yaitu Adam alaihi salam, abul bashar, bapaknya manusia. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa Taala juga yang menciptakan pasangannya. Apa yang dimaksud? Wa hiya Hawa, yaitu Hawa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Taala ciptakan kalian dari Adam dan Hawa. Nah. Makanya Adam disebut abul bashar. Ya. Bapaknya manusia. Wa nasyara minhum fi anha'il ardi rijalan katsiran wa nisa'an katsirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengembangbiakan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, fi anha'il ard, di seluruh penjuru bumi, rijalan katsiran, banyak anak laki-laki, wa nisa'an katsirat, dan banyak anak perempuan. Waraqibullaha alladhi yas'alu bihi ba'dukum ba'dha, dan hendaknya kalian merasa diawasi oleh Allah yang sebagian kalian meminta kepada sebagian yang lainnya dengan atau atas namanya. Wahdharu an taqta'u arhamakum, dan waspada, hati-hati, jangan sampai kalian memutuskan silaturahim, hubungan kalian. Innallaha muraqibun li jami'i ahwalikum, sesungguhnya Allah ya, senantiasa mengawasi, li jami'i ahwalikum, setiap keadaan kalian. Nah, Allah mengingatkan kita ya, agar kita sadar bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita. Nah, Allah Subhanahu wa Taala yang telah menciptakan kita. Makanya kita disebut Bani Adam, ya, kita disebut Bani Adam. Allah ciptakan kita dari satu jiwa, yaitu Adam, ya. Dan dari pasangannya, yaitu Hawa. Kita Bani Adam, kita semuanya sama, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan. Nah, yang membedakan hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia atau yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Karena itu, lihat, perhatikan ya, seruan Allah, perintah Allah ya, di awal ayat. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ini ya, gak ada alasan bagi kalian untuk tidak bertakwa kepada Allah. Apa alasan kalian tidak mau takwa kepada Allah? Ya. Apakah kalian punya kelebihan? Semua kalian itu diciptakan dari satu jiwa, yaitu Adam. Allah juga yang telah menciptakan pasangannya, Hawa. Kemudian dari keduanya berkembang biak banyak manusia, baik laki-laki maupun wanita, termasuk kita. Ya. Maka hendaknya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan jangan sampai memutuskan silaturahim. Ayat yang kedua, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان خوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم, kata Allah Subhanahu wa Taala, آتوا اليتامى أموالهم, berikanlah kepada anak-anak yatim harta milik mereka. Anak-anak yatim yang ada dalam kuasa kita, ya, berikan harta milik mereka. ولا تتبدلوا al-khabitha bit-thayyib, jangan kalian ganti ya yang baik dengan yang jeleknya. Dan jangan kalian makan harta milik mereka di samping kalian memakan harta milik kalian. Innahu kana khuban kabira, sungguh itu merupakan dosa yang besar. Tafsiran dari ayat ini, wa'atu man mata aba'uhum wa hum dunal bulugh. Wa'atu man mata aba'uhum wa hum dunal bulugh. Wa kuntum 'alaihim awsiya amwalahum idza wasalu sinnal bulugh. Berikanlah kepada orang-orang yang ditinggal mati oleh ayah-ayahnya dalam keadaan mereka belum baligh, dan kalian bertanggung jawab atas mereka. Apa yang diberikan? Harta milik mereka. Orang-orang yang ditinggal mati oleh ayahnya adalah anak-anak yatim. Ya. Kapan diserahkan harta tersebut kepada mereka? Idza wasalu sinnal bulugh. Kalau mereka sudah ada di usia baligh. Ya. Kalau sudah baligh. Wa ra'aitu minhum qudratan ala hifdzi amwalihim, dan kalian lihat bahwa mereka punya kemampuan untuk menjaga harta-hartanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, agar tidak mengganti harta yang baik milik mereka dengan yang jelek. Wala tatabaddalul khabitha bittayyib. Jangan kalian ganti yang baik dengan yang jelek. Maksudnya wala ta'khudhu, jangan kalian ambil al-jayyida min amwalihim. Jangan kalian ambil yang baiknya dari harta mereka. Wa taj'alu makanahu radi min amwalikum, kemudian kalian ganti dengan yang jelek dari harta milik kalian. Harta yang bagus milik anak yatim kalian ambil, kemudian kalian serahkan harta yang jelek milik kalian kepada mereka anak yatim. Jangan. Ya. Ini namanya tidak amanat. Nah. Ini terkait khusus bagi orang-orang yang memang punya wewenang mengurusi anak yatim, atau orang-orang yang dilimpahi wasiat untuk mengurusi anak yatim. Hati-hati, harus diperhatikan masalah ini. Ya. Tentu anak yatim punya harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. Nah, kalau kita diberi kuasa untuk mengurus anak yatim itu, maka jagalah hartanya dengan baik. Ya. Serahkan hartanya kepada mereka kalau mereka sudah dewasa. Dan jangan ditukar. Ya. Harta mereka yang baik kita ambil, yang jelek kita serahkan. Wala takhlitu amwalahum bi amwalikum. Selain itu juga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang mencampurkan harta mereka dengan harta kalian. Ya, mencampur harta mereka dengan harta kalian. Kalau di ayat bahasanya wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian makan harta milik mereka di samping kalian makan harta milik kalian. Ini tafsirannya adalah jangan kalian campurkan harta milik kalian dengan harta milik mereka. Ya. Harus dipisah. Nah, jangan sampai seperti itu. Litahtalu bidzalika ala akli amwalihim. Supaya kalian bisa beralasan untuk memakan harta milik mereka. Ah, dapat campur iya, kan begitu. Wah, sudah kecampur, enggak jelas mana harta milik mereka, mana harta milik kita. Udahlah, makan bersama saja. Nah, jangan, harus dipisah. Jangan sampai ada orang yang sengaja mencampur supaya punya alasan untuk memakan harta milik mereka, apalagi kalau anak yatimnya kaya raya, banyak warisannya. Ya kan? Nah, inna man tajarra'a 'ala dzalika faqad irtakaba itsman 'adziman. Allah di ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang lancang berani melakukan hal itu, faqadir takaba isman aziman, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Ya. Dia telah melakukan dosa yang besar. Nah. Jadi harus orang yang amanat. Anak-anak yatim itu harus dirawat, diurus oleh orang-orang yang amanat, yang betul-betul bisa menjaga harta milik mereka. Jangan sembarangan. Apalagi ini urusannya soal harta benda. Siapa yang sih yang tidak suka dengan harta benda? Ya. Rasul saja menggambarkan ad-dunya halwatun hadhirah. Ya. Dunia itu manis dan hijau. Manis, amis dunia mah. Hijau lagi, ya kan? Siapa sih yang enggak suka yang manis-manis? Ya. Suka. Manis kok. Siapa yang tidak senang melihat yang hijau-hijau? Suka. Setiap hari melihat yang hitam, begitu disuruh melihat yang hijau kan adem, ya yeah. Hijau, apalagi kalau yang merah, wah, ya. Yeah. Nah, jadi harus dipilih orang yang amanah. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus, ya, kepada siapa? Kepada waliul yatim, kepada orang-orang yang menjadi wali bagi anak yatim. Diperhatikan. Karena mereka punya hak, ya, yang harus ditunaikan dengan baik. Nah, haknya. Ayat yang ketiga masih bicara soal penjagaan terhadap hak anak yatim. Qala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum, jika kalian takut, khawatir, alla tuqsitu fil yatama, tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim yang perempuan yang kalian nikahi. Ya, ada anak-anak yatim perempuan kalian nikahi. Kemudian kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap mereka, maka tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Fankihu ma tabalakum minan nisa, kemudian nikahi wanita-wanita yang menjadi pilihan bagi kalian. 2, 3, dan 4. Namun jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Ya, fawahidatan. Satu saja. Atau kalian cukupkan dengan budak perempuan yang kalian miliki. Nggak usah neko-neko. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu adalah sesuatu yang bisa kalian, ya, menjaga diri dari tindakan aniaya. Ya. Tafsiran dari ayat ini. Qala wa in khiftum alla ta'dilu fi yataman nisa allati tahta aydikum. Bi alla tu'tuhunna muhurahunna kagoirihinna fatrukuhunna. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dalam tafsirannya, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim yang wanita yang kalian nikahi, ya. Bi alla tu'tuhunna muhurahunna, di mana kalian tidak dapat memberikan kepada mereka mahar-maharnya, kagoirihinna, seperti kepada wanita-wanita lainnya, fatrukuhunna, maka tinggalkan mereka, jangan dinikahi. Terus bagaimana? Kata Allah, wankihu ma tabalakum minan nisa, nikahi wanita-wanita lain, ya, yang baik bagi kalian, min ghairihinna, selain anak-anak perempuan yatim itu. Ithnatain, 2, aw thalathan, atau 3, aw arba'an, atau 4. Fa in khasyitum alla ta'dilu bainahunna faktafu biwahidatin. Namun kalau kalian juga takut tidak berbuat adil terhadap mereka, maka cukupkanlah satu, nikahi, ya, satu orang wanita. Aw bima indakum minal ima, atau kalau tidak, cukup saja kalian dengan apa yang kalian miliki dari budak-budak. ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itulah yang aku syariatkan kepada kalian terkait dengan anak-anak perempuan yang yatim dan pernikahan, min wahidatin ila arba, dari mulai menikah dengan satu wanita sampai empat. Awil iqtisar ala wahidatin aw mulkil yamin, atau ya, menikah dengan mencukupkan satu menikahi wanita ya, atau menikah dengan satu orang wanita saja. Aw mulkil yamin, atau dengan budak yang dimiliki. Aqrabu ila adamil jaur wa ta'addi. Itu semua akan lebih dekat ya, kepada tindakan yang terbebas dari al-jaur wa ta'addi, kejahatan dan melampaui batasan. Nah, berikutnya ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Wa atun nisaa saduqatihinna nihla, dan berikanlah kepada para istri atau wanita mahar-maharnya, nihlatan, dengan sukarela. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, namun jika mereka dengan senang hati memberikan mahar itu kepada kalian, fakuluhu, maka makanlah, gunakan oleh kalian, hani'an mari'a, sebagai harta yang lezat dan baik. Nah, jadi pada asalnya kewajiban laki-laki adalah memberikan mahar kepada wanita. Mahar yang sudah diberikan kepada wanita, dalam hal ini istri, jika kemudian di suatu waktu istri itu memberikannya kembali kepada kita, maka boleh untuk kita gunakan. Ya, boleh untuk kita gunakan. Dan biasanya memang seperti itu, dak. Masing mahar sekian puluh gram emas oge anger we, kaditu nama dipakai berdua, ya kan? Seorang suami kasih mahar sekian puluh gram emas maharnya, sampai di tangan istrinya. Nanti sudah lama perjalanan rumah tangga, butuh eta kana emas. Dikasihin, ya udah mas, pakai aja, ayo buat kita berdua. Enggak masalah. Itu kalau memang yang menjadi istri sukarela untuk memberikannya kepada kita sebagai suami. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa'utu ayyuhal azwaj an-nisaa muhurahunna 'atiyatan wajibatan wa fariidatan lazimatan 'an tibi nafsin minkum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat ini khususnya kepada para suami, agar apa? Agar menyerahkan maharnya ya, kepada istri. Atiyatan wajibatan, sebagai pemberian yang hukumnya wajib. Faridatan, dan sebuah keharusan. Lazimatan, yang tetap. Anti binafsim minkum, dengan suka rela, tidak terpaksa. Fa'in tawbat anfusuhunna lakum an syai'in minal mahri fawahabnahu lakum fakhudhuhu. Namun jika dengan senang hati para istri itu memberikan sesuatu dari maharnya kembali kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah oleh kalian. Wa tasarrafu fihi, dan gunakan dengan baik. Fahuwa halalun tayyibun, hukumnya halal ya, baik, enggak masalah. Nah, apalagi kalau istrinya kaya raya, ya lah setebutuh ya, diterima dulu tapi nanti dikasihkan lagi ke suaminya, sok ambil. Nah, yang jelas suami menggunakan kembali atau mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya, ini halal, boleh, dengan catatan istrinya memang rela ya untuk hal tersebut. Nah, Selanjutnya ayat yang kelima. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum ila wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tus sufaha'a, jangan kalian berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Apa? Amwalakum, harta-harta kalian. Ya. Harta-harta kalian. Maksudnya harta yang ada dalam kuasa kalian, tapi milik mereka. Ya. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai penopang hidup. Warzuquhum, beri mereka kesempatan belanja dengan harta itu. Waksuhum, dan beri pakaian. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala wala tu'tu ayyuhal awliya man yubadziru minar rijali wan nisa wassibyan amwalahum allati tahta aydikum. Nah. Fayadu'uha fi ghairi wajhiha. Nah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang setiap wali, ya, untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang ada dalam kuasanya secara sembarangan. Wala tu'tu ayyuhal awliya, jangan sekali-kali kalian berikan wahai para wali, ya, harta benda kepada orang-orang yang ada dalam kuasa kalian. Man yubadziru minar rijali wan nisa, yang menghambur-hamburkannya, baik laki-laki maupun wanita dan anak-anak. Allati tahta aydikum fayadhu'uha fi ghairi wajhiha, sehingga mereka meletakkannya atau menggunakannya tidak dengan semestinya. Ya. Fahadhihi al-amwal hiya allati 'alayha qiyamu hayatin nas. Sementara harta benda ini adalah harta yang menjadi penopang kehidupan manusia. Wa anfiqu 'alayhi minha waqsuhum. Belanjakan, ya, untuk mereka waqsuhum, dan beri mereka pakaian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Minal kalami at-tayyib wal khuluqil hasan, dan perilaku yang baik. Nah, jika kita memiliki anak misalnya, atau kita merawat seseorang, maka jangan sembarangan kita berikan harta benda kepadanya kalau belum sempurna apanya, akalnya, ya, kalau belum sempurna akalnya. Nah, kita punya harta banyak, di mana harta ini kita siapkan untuk kita berikan kepada anak-anak. Ya, jangan sembarangan, nanti tunggu dulu sampai mereka sempurna apa, akalnya. Wala tu'tus sufaha, jangan kalian berikan kepada mereka-mereka yang akalnya belum sempurna. Ya, dari anak-anak kalian atau dari siapa saja yang ada di bawah kuasa kalian, baik laki-laki maupun wanita, untuk mencukupi kehidupannya, beri dia kesempatan belanja sesuatu, dan beri apa, pakaian. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.